Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk istiqamah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-110, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita sudah sampai kepada perkataan beliau di halaman 511, di mana beliau berkata, walau arafa rajulun bil hisabi wan nujumi. Seandainya ada seseorang yang mengetahui berdasarkan ilmu hisab dan juga ilmu nujum, anna ghadan min ramadhan, bahwasanya besok adalah Ramadan. Jadi ada seseorang, si A, dia mengatakan bahwa besok itu Ramadan. Dan pengetahuan bahwasanya besok Ramadan adalah berasal dari ilmu hisab dan ilmu nujum. Ilmu hisab dan ilmu nujum. Apa bedanya ilmu hisab dengan ilmu nujum? Kalau ilmu hisab itu terkait dengan manazilul qamar. Ilmu yang mempelajari tentang posisi-posisi bulan. Jadi bulan itu dihitung posisinya untuk kemudian menyimpulkan menyimpulkan awal atau akhir dari satu bulan. Disimpulkan dari posisi bulannya. Adapun ilmu nujum ya adalah ilmu ya terkait dengan bintang. Ya, bahwa misalnya dikatakan bulan ini akan datang seiring dengan munculnya bintang ini. Itu kita sebut dengan ilmu nujum. Jadi ada ilmu hisab yang terkait dengan posisi-posisi bulan, dan ada ilmu nujum, ilmu bintang, kaitan dengan mengkorelasikan datang atau perginya satu bulan dengan kemunculan bintang-bintang tertentu. Jadi kata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, ada seorang laki-laki, ya, dia mengetahui atau dia ahli dalam ilmu hisab, kemudian dia ahli dalam ilmu nujum. Lalu dia mengatakan bahwa besok adalah Ramadan. Besok adalah Ramadan. Apakah Ramadan wajib berdasarkan pengetahuan tersebut? Apakah puasa wajib berdasarkan pengetahuan tersebut? Dikatakan di sini lam yajib as-saum, ya, belum wajib puasa kalau dasarnya hanya ilmu hisab dan ilmu nujum. Belum wajib puasa, kata beliau. Ketika menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, لأن الشارع ربط الصوم بالرؤية أو تمام أو تمام العدة. Karena syariat, ya, aturan agama mengkaitkan puasa itu dengan ru'iyah, yaitu terlihatnya hilal, atau dengan menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebagaimana hadisnya sangat banyak, dan hadis-hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Ibnu Naqib berkata, apabila ada orang yang paham ilmu hisab, ilmu nujum, lalu dia katakan besok adalah Ramadan, lam yajib as-saum, ya, belum wajib puasa. Karena kenapa? Karena syariat, ya, karena hukum agama mengkaitkan puasa dengan ar-ru'iyah, yaitu melakukan observasi pemantauan hilal. Hilalnya terlihat atau tidak? Atau kalau tidak terlihat, syariat telah mengkaitkan puasa dengan yang namanya itmam asyhar, yaitu menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Dalam hal ini tentunya Sya'bannya yang digenapkan menjadi 30 hari. Itu alasan yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Walakin, akan tetapi, yajuzu lil hasibi wal munajjim faqat. Tapi kalaupun seandainya boleh melakukan puasa, itu khusus bagi ahli hisab tersebut dan ahli nujum tersebut, ya, dan tidak berlaku atas orang lain. Ketika menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai jazalahuma as-sawm wa la yalzamahuma fil asah. Boleh bagi mereka berpuasa. Walaupun menurut pendapat yang paling sahih dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka pun bahkan tidak wajib. Mereka pun bahkan belum wajib. Artinya belum wajib kalau semata-mata didasari oleh ilmu hisab dan ilmu nujum. Wal asah, dan di dalam pendapat yang paling sahih, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, annahuma in soma thumma tabayyana annahu kana min Ramadan lam yujzi'huma mi'anil fardi. Ini di mazhab Imam Syafi'i tegas sekali. Jadi mazhab Imam Syafi'i tegas. Dikatakan, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, bahkan menurut pendapat yang paling kuat, seandainya mereka berdua berpuasa berdasarkan ilmu hisab dan ilmu nujum, ya, dan tidak mendasari kepada ru'iyah ataupun itmam asyhar, tidak mendasarinya atas pemantauan hilal, tapi murni berpuasa atas dasar ilmu nujum dan ilmu hisab, maka puasanya dianggap tidak sah sebagai puasa yang wajib. Begitu pendapat di mazhab Imam Syafi'i. Wa wajaba alaihimal qadha, dan wajib atas mereka mengqadha. Wajib atas mereka mengqadha. Artinya kita lihat di sini bagaimana komitmen kuat dari mazhab Imam Syafi'i kepada apa namanya tekstual yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa dalam hadisnya dikatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah dengan melihat ru'yah, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah ketika melihat ru'yah, beridul fitrilah dengan melihat ru'yah. Fa in gumma 'alaikum, akan tetapi jika hilal tidak terlihat, fa akmilu iddata sya'ban 30, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa in ishtabahatis syuhuru ala asirin wa nahwihi ijtahada wujuban wa shoma. Apa maksudnya? Dikatakan oleh beliau, apabila bulan-bulan itu menjadi ishtabahat, menjadi samar atas tawanan perang. tentunya tawanan perang dia akan dimasukkan ke dalam ruangan yang gelap, dia tidak bisa melihat matahari, kaki dan tangannya diikat misalnya. Dan dia seorang muslim. Menjadi samar baginya ini sudah bulan apa, apakah ini sudah Ramadan atau belum Ramadan. Dia menjadi ishtabahat, menjadi samar bulan-bulan itu atas mereka. Apa yang harus mereka lakukan ketika mereka berada di dalam penjara? Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dan Allah bebaskan ya kaum muslimin yang hari ini berada di dalam penjara ya, yang dipenjara secara zalim misalnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan mereka semua. Apa yang harus mereka lakukan? Ijtihada. Maka mereka harus berijtihad. Ijtihada wujuban. Mereka wajib berijtihad. Mereka wajib berijtihad. Jadi kalau mereka ditawan oleh musuh, dimasukkan ke dalam apa kem, ya, dimasukkan ke dalam penjara, mereka tidak bisa mengakses dunia luar, hari tidak tahu berganti atau belum, apalagi bulan, maka dalam kondisi ini mereka harus berijtihad, yaitu bersungguh-sungguh untuk mencari tahu apakah Ramadan sudah masuk atau belum. Setelah mereka berijtihad, soma, mereka wajib berpuasa. Ya, mereka wajib berpuasa berdasarkan ijtihad yang mereka lakukan. Fa in istamarral iskalu. Apabila ternyata permasalahannya berlanjut, artinya ya mereka enggak bisa mengetahui apakah ini bulan berapa, mereka sudah berusaha berijtihad tetapi mereka tetap berada dalam penjara. Apabila berlanjut al-ishkal, permasalahan, atau mereka berpuasa berbarengan dengan Ramadan, artinya mereka ijtihad, mereka beristihad menghitung, kita berperang dan ditawan itu pada tanggal sekian Rajab misalnya, dan ini sepertinya kita sudah hari yang ke-30 di sini. Oh berarti ini kita baru masuk bulan Syakban. Mereka menghitungnya, ya mereka menghitung. Singkat cerita, mereka berpuasa dan ternyata puasa yang mereka lakukan itu wafaqa Ramadhana, sesuai dengan waktu berpuasa Ramadan atau waktu di mana mereka berpuasa setelah Ramadan. Jadi mereka salah hitung. Oh, kita berpuasa seminggu lagi. Ya, padahal seminggu lagi itu Ramadan habis misalnya. Seminggu lagi Ramadan habis. Maka mereka baru berpuasa berdasarkan ijtihad mereka bahwa Ramadan seminggu lagi. Di luar sana kaum muslimin sudah lebaran, mereka baru puasa, sah. Baik mereka puasa berbarengan dengan Ramadan itu sah, atau mereka berpuasa setelah Ramadan itu sah. Walaupun nanti kalau setelah Ramadan bisa kita katakan mereka mengqadha. Ya, karena mereka tidak bisa mengerjakan di Ramadan karena mereka tidak tahu bahwa Ramadan sudah datang dan mereka salah dalam ijtihad. Ya. Lalu dikatakan di sini wa in wafaqa ma qablahu lam yasih. Tapi kalau berbarengan dengan sebelum datangnya Ramadan, mereka salah itu. Oh ini kita sekarang sudah harus berpuasa nih, padahal itu baru tanggal misalnya 10 Syakban. Mereka sangka itu sudah Ramadan. Maka dalam kondisi itu lam yasih. Ya, tidak sah puasa yang mereka lakukan. Ya, kalau memang ada sebagian yang mereka lakukan di luar Ramadan, itu tidak sah, harus diqadha. Tapi kalau setelah Ramadan tidak masalah. Karena itu sudah dianggap, bisa saja dianggap sebagai qadha. Ya, jadi ada tiga kondisi para pemirsa Niaga TV. Orang yang dikurung, ditawan sehingga tidak bisa mengakses dunia luar, ada tiga kondisi. Kondisi pertama, dia berijtihad dan ijtihadnya menjadikan dia berpuasa pas dengan Ramadan. Artinya ijtihadnya benar, ya sudah selesai masalahnya. Kondisi yang kedua, dia berijtihad dan ternyata hasil dari ijtihadnya menjadikan dia berpuasa setelah Ramadan. Sudah beres Ramadan dia baru puasa, itu pun sah puasanya. Kondisi yang ketiga, dia berijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya menjadikan dia puasa sebelum Ramadan, tidak sah puasanya. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian penulis rahimahullahu taala beliau berkata, wa syartu as-sawmi an-niyatu wal imsaku anil muftirat. Dan syarat berpuasa itu adalah niat. Syarat berpuasa niat. Sebagian ulama mengistilahkannya rukun. Sebagian mengatakan syarat. Syarat berpuasa itu adalah yang pertama niat. Tentunya hadisnya, hadis yang sudah sangat populer ya. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu adalah tergantung kepada niatnya, dan bagi seseorang adalah apa yang dia niatkan. Itu selalu menjadi dasar di dalam menjadikan niat sebagai rukun yang pertama dalam ibadah. Dan yang kedua adalah al-imsaku anil muftirat. Syarat yang kedua adalah menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri dari semua jenis perkara yang membatalkan puasa. Itu syarat yang kedua. Para pemirsa Niaga TV, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib akan menyebutkan dalil dari syarat yang kedua. Dikatakan di sini, wahiya ma sayadzkuruhu ba'dal kalami anin niyah. Dan beliau akan menyebutkan panjang lebar setelah pembahasan niat, yaitu terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Wal imsaku anha min tulu'il fajri ila gulubis syams. Adapun maksud dari menahan adalah menahan diri dari yang membatalkan semenjak terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Dan makanlah, minumlah, sampai jelas bagi kalian, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, minal fajr, dari waktu fajar. ثُمَّ أَتِمُّ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian melakukan mubasyarah, bercumbu dengan istri kalian sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, fayanwi likulli yaumin. Ah, ini dia. Dan berniat wajib setiap hari. Walaupun terjadi perdebatan, apa hukumnya berniat untuk satu bulan penuh? Niat untuk saya, niat untuk satu bulan, boleh tidak? Imam Malik mengatakan boleh. Kata Imam Malik, innamal a'malu binniyat, amal tergantung niat. Artinya kalau niat 30, ya jatuhnya 30. Tapi di sini, di mazhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan, yanwi likulli yaumin. Wajib berniat untuk setiap hari. Jadi setiap hari, selama 30 hari, kita berniat puasa. Ya, jadi tidak cukup dengan satu niat. فَإِنْ كَانَ فَرْضًا وَجَبَ تَعِيِّنُهُ وَتَبِيِّتُهُ مِنَ اللَّيْلِ. Apabila puasa yang kita lakukan adalah puasa fardhon, ya puasa yang wajib, maka kita wajib menta'in. Artinya menta'in, kita katakan di dalam hati, saya niat puasa Ramadan. Ya, atau saya niat puasa besok. Ya, atau saya niat puasa besok. Ya, puasa disebutkan, saya niat puasa besok. Ya. Lalu harus dilakukan di malam hari. Selain kita menta'in, artinya menentukan bahwa besok kita akan puasa, dan puasanya juga disebutkan puasa yang wajib, saya besok niat puasa wajib misalnya. Saya niat melaksanakan puasa yang wajib. Itu harus dihadirkan di dalam hati, ya. Dan yang kedua, harus ada tabiyyit. Apa itu tabiyyit?

dengan ukuran diameter 8 cm. Sangat praktis. Cetakan dapat diganti dengan ukuran lainnya. Kapasitas produksi 60 piece per menit secara kontinu. Mudah disetting dan digunakan. Minimalis dan tidak makan tempat, sehingga cocok ditempatkan pada dapur berbagai skala usaha. Mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini kembali kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon di 08121998155. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 08129345566. Ada beberapa pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh melakukan salat tarawih 8 rakaat dan 3 rakaat witir dengan satu kali salam? Sebuah berjumlah 11 rakaat. Tidak masalah ya, tidak masalah. Masalah witir nanti ada dua riwayat. Ada riwayat satu kali salam, riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah. Ada riwayat dua kali salam, riwayatnya Abdullah ibni Umar. Dan dua-duanya insya Allah kata para ulama boleh dikerjakan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kan dianjurkan untuk menyampaikan sesuatu kebaikan, walaupun itu hanya satu ayat. Tapi bagaimana kalau tidak punya kemampuan untuk menyampaikan karena salah satu dan lain hal? Misal kita kurang mantap ilmu kita tentang dalil dan hadis. Sebagaimana disampaikan di awal tadi, di awal pertanyaan dikatakan kita diperintahkan menyampaikan kebaikan walaupun satu ayat. Ya kita sampaikan satu ayat itu. Artinya tidak perlu dengan retorika yang panjang, tidak perlu dengan penjelasan yang terperinci, kita sampaikan. Ibu atau kakak atau adik wajib berhijab berdasarkan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 59. Selesai. Ya, artinya tidak harus retorika, karena retorika itu ya dalam ceramah, dalam khutbah kita berretorika, artinya menggunakan bahasa yang apa namanya yang agak rumit misalnya. Tapi dalam dakwah keseharian kita berbincang dengan orang lain, ya kita selipkan nilai-nilai dakwah. Misalnya kita katakan, waduh saya baru tahu ternyata orang yang meninggalkan sholat itu ancamannya kafir ya misalnya di dalam hadis. Oh saya baru tahu ternyata yang namanya zakat itu saya baca di hadis kalau tidak dibayarkan itu bisa diambil paksa oleh pemerintah misalnya. Nah, itu dakwah seperti itu saya rasa bagus sekali. Artinya dia tidak dalam bentuk khutbah tapi dalam bentuk percakapan sehari-hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita puasa Senin Kemis dan Senin diniatkan sekalian puasa 3 hari dalam 1 bulan? Yang saya tahu dari penjelasan para ulama tidak masalah, ya tidak masalah menggabungkan niat puasa sunnah. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau kita di masa lalu banyak ketinggalan puasa di waktu haid tidak kita ganti karena kurangnya ilmu tentang agama sampai kita lupa berapa banyaknya puasa yang kita tidak ganti? Bagaimana caranya? Apakah harus diganti puasa yang kita tinggalkan tersebut? Ya, hukum asalnya harus diganti ya sesuai kemampuan kita. Kita hitung, kita perkirakan, lalu kalau muncul jumlah misalnya 7 dikali sekian atau 6 dikali sekian, kita mengkodoknya semampu kita. Kita mengkodoknya semampu kita. Karena orang yang meninggal saja tetap harus dikodok. Man mata wa alaihi siyam soma'an huwalihu. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi punya hutang puasa, keluarganya mengganti puasanya. Ya. Orang yang meninggalkan puasa memiliki uzur, memiliki alasan seperti sakit, atau seperti musafir saja, itu harus diganti, apalagi yang tidak punya alasan misalnya, ya, dikarenakan lalai atau dikarenakan tidak tahu, itu tidak menggugurkan, tetap saja harus kita laksanakan. Ya, kalau kita sudah perkirakan, oh saya kayaknya sekitar 30 hari, kita mengqadha sedikit demi sedikit, selesai. Tapi Ustaz, ada kemungkinan kayaknya masih ada yang lainnya, sudah perbanyak puasa sunnah. Selain kita bertobat kepada Allah dan kita memperbanyak puasa sunnah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada fidyah salat untuk orang yang sudah meninggal? Sebatas yang saya tahu tidak ada. Itu tradisi di masyarakat ya. Kalau ada yang meninggal, lalu keluarganya harus mempersiapkan beras dalam jumlah yang tidak sedikit, kemudian dibagikan kepada kaum muslimin dengan alasan fidyah. Yang saya tahu tidak ada fidyah atas sholat. Ya, tidak ada fidyah atas sholat. Ya, dan ini termasuk perkara yang saya lihat umum di masyarakat, khususnya di Pulau Jawa ya, banyak sekali yang melakukan tradisi tersebut, padahal ini tidak ada contoh dan dasarnya dari kebiasaan Nabi dan juga para sahabat. Allah alam bissawab. Kalaupun fidyah itu ada, itu dalam masalah kasus puasa. Nanti akan kita bahas insyaallah tata cara membayar hutang puasa orang yang sudah meninggal. Itu nanti akan muncul di pembahasan kitab kita ini, akan ada pembahasan tersebut insyaallah. Ukurannya berapa? Misalnya ukurannya adalah seperempat so, seperempat so itu setara dengan satu mut. Satu mut itu berapa? Yaitu satu so, ya so itu kan satu kali kita membayar zakat fitrah, satu so itu 2,5 kilo. Berarti kalau satu mut seperempat so, 2,5 kilo dibagi 4, muncul angka sekitar 6 ons atau 7 ons. Ya, 7 ons. Lah itulah yang dikeluarkan untuk bayar fidyah namanya. Itu nanti insya Allah akan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita makan setelah kita berwudu? Tidak ya, para pemirsa Niaga TV, makan tidak membatalkan wudu. Kecuali makan makanan tertentu menurut sebagian mazhab. Misalnya menurut mazhab Imam Ahmad dan mazhab para ulama yang lain, makan daging unta itu membatalkan wudu. Ya, kalau Imam Syafi'i disunnahkan berwudu. Kata beliau, seandainya dalil yang mengatakan wajibnya berwudu setelah makan unta itu adalah sahih, aku berpendapat dengan pendapat tersebut dalam satu ungkapan Imam Syafi'i. Tapi makanan yang lain tidak. Ya, tidak ada apa namanya keharusan berwudu. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selama ini ketika baca Al-Quran beserta dengan artinya, pada Ramadan besok insyaallah saya akan membaca Al-Quran tidak dengan arti agar bisa khatam dalam satu bulan, apakah berkurang pahala saya? Nah, saya rasa tidak ya. Ya, saya rasa tidak berkurang ya. Artinya ya, kalau memang ingin menghatamkan Quran silahkan. Apalagi dalam satu tahun kita sudah sering membaca artinya, maksudnya, kemudian di Ramadan full kita membaca ayat-ayatnya, saya rasa itu bagus. Ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Oleh karenanya Nabi menyandingkan antara Al-Quran dengan puasa. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, inna siyama wal Qur'ana, sesungguhnya puasa dan Quran, yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, keduanya akan menjadi syafaat bagi seorang hamba kelak pada hari kiamat. Allah alam bissawab. Itikaf yang sesuai dengan sunnah di bulan Ramadan pada 10 hari terakhir tersebut, apakah kita harus 24 jam di masjid tersebut dari sehabis dari subuh, pagi, siang, sore, malam tanpa kita keluar, atau kita beritikaf di masjid pada 10 malam terakhir Ramadan dari selesai witir jamaah sampai subuh? Semuanya dikembalikan kepada kemampuan. Kalau mampu 10 hari full di masjid, Masya Allah itu satu kenikmatan. Kalau tidak mampu hanya malam harinya, hanya malam hari setelah witir atau setelah isya, kita itikaf sampai subuh, ya sudah. Ma la yudrak kulluhu, la yutrak kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan keseluruhannya, tidak juga ditinggalkan keseluruhannya. Ya, dan i'tikaf adalah berniat untuk berniat berdiam diri di dalam masjid dengan niat beribadah. Sebagian ulama bahkan berkata walau lahzah, walaupun berdiamnya hanya beberapa saat. Ya, artinya tidak sampai menginap. Kalau bisa menginap, bagus. Ya, artinya 24 jam itu bagus. Tapi kalaupun tidak, ya silahkan sesuaikan dengan aktivitas harian kita. Barangkali ada yang masih kerja, ada yang jualan, dan lain sebagainya. Tapi usahakan kita iktikaf. Allah alam bisa. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu. Iya. Begini, Ustaz. Seorang ibu yang hamil ya, Ustaz, ya. Dia takut aja sih, khawatir dengan kandungannya. Apakah dia dibolehkan langsung tidak berpuasa satu bulan, atau sebaiknya dia puasa dulu mencoba, besok dikelam, jadi puasa lagi, apa seperti itu sebaiknya ya, Ustaz? Artinya dia khawatir dengan kondisi anak. Iya. Jadi dia sama sekali nggak mau mencoba, gitu, takut aja katanya gitu kan, Ustaz. Apakah seandainya berpuasa si ibu itu sanggup? Itu dia cara gitu aja, karena dia mungkin ini ya, kan ibu hamil boleh tidak berpuasa gitu kan, Ustaz. Jadi baik. Dia pernah hari hamil itu mungkin anak pertama khawatir gitu kan, Ustaz. Iya. Baik. Jadi iya, langsung berpuasa gitu. Jadi sebaiknya gimana, apakah dia mencoba dulu, tetap berpuasa dulu, atau memang dia dibolehkan untuk satu bulan itu nggak berpuasa sekali, Ustaz. Baik, itu saja. Tanya kedua gini, kayaknya orang tua saya dulu ya, ibu almarhumah itu gak mengganti puasa ya, Ustaz, ya, tapi saya gak tahu gak ada berapa banyak gitu. Kayaknya artinya ibu tidak yakin. Iya gitu, karena ini baru saya belajar-belajar ini, ternyata memang harus diganti ya, Ustaz, ya. Diganti, Ibu. Jadi pertanyaan saya gini, kalau saya mau menggantinya nanti ya, Ustaz, ya, lepas Ramadan gitu kan, saya kan harus mengganti puasa saya dulu ya, yang tertinggal ya kan, Ustaz. Bisa ibu bayarkan fidyahnya saja, ibu, sebagai fidyah. Tapi ibunya dulu meninggalkannya ini paling kalau lagi nggak berpuasa seminggu gitu, itu harus bayar fidyah gitu aja, Ustaz. Iya. Nggak usah kita ganti puasa. Iya, nanti akan kita bahas riwayat Aisyah. Aisyah berkata bahwa cara mengqadha puasa orang yang sudah meninggal adalah dengan membayar fidyahnya. Oh iya Ustaz. Saya pikir kalau saya mau menggantikan puasanya, tapi di Senin Kamis, apakah saya tetap dapat nilai pahala Senin Kamis dan menggantikan di itu? Bisa saja menggantikan puasa menurut pendapat ulama, bisa saja ya. Kalau memang tidak berat diganti dengan puasa, tapi kalau merasa berat diganti dengan fidyah itu sudah mencukupi. Iya Ustaz. Syukran Ustaz ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi masalah hamil ya. Hamil itu tentunya ada beberapa kondisi. Kalau kita bahas kemarin ada beberapa kondisi. Ada hamil yang dia tidak berpuasa karena khawatir atas dirinya. Ada hamil yang tidak berpuasa karena khawatir atas anaknya. Dan yang ketiga, ada hamil tidak berpuasa atau hamil atau menyusui tidak puasa karena khawatir atas dirinya, di waktu yang sama dia khawatir atas anaknya. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Muncul pertanyaan, apakah dia wajib, ketika seorang ibu merasa khawatir dengan kondisi anaknya, tentunya kekhawatiran ini ada dasarnya. Misalnya dasarnya adalah pernah dia satu ketika berpuasa, lalu dia mendapatkan anaknya menangis, rewel. Sedangkan anak-anaknya masih orang bilang ASI eksklusif misalnya, belum makan apapun. Artinya memang pernah dia melakukannya sehingga dia bisa menyimpulkan ada kekhawatiran. Tapi kalau sifatnya prasangka, ya sebaiknya dia berpuasa dulu. Kalau sifatnya prasangka, artinya dia merasa fisiknya kuat, si ibu kuat. Lalu sebagian ibu, Masya Allah, air susunya melimpah misalnya ya, sebagian ibu begitu. Ya sudah, dia mencoba, bagusnya menurut saya, dia mencoba berpuasa. Ketika dia sudah mencoba berpuasa, lalu muncul kekhawatiran atas dirinya, karena energi dia disedot oleh anaknya, atau si anaknya menjadi sering menangis terus-menerus karena kekurangan air susu, dalam kondisi itu silahkan dia, berbuka. Wajib mengqadha. Walaupun nanti beda pendapatnya panjang, sebagaimana sudah kita bahas. Ya, jadi ada baiknya menurut saya untuk meyakinkan kekhawatiran itu dicoba dulu berpuasa. Barangkali Allah kasih kelapangan si anak itu tidak rewel, dan ini juga tidak akan merepotkan si ibu sehingga dia tidak perlu mengqadha di waktu yang lain. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Barakallahu ya fiqh Ustaz. Allah ya barik fiqh. Ini tentang niatnya puasa Ustaz. Baik. Kalau misalnya puasa itu ya kan harus di ini ya apa kalau setelah isya itu ya. Apakah ini kalau niat itu langsung makan sahur langsung niat itu boleh apa enggak Ustaz? Jadi niatnya gimana kalau misalnya lupa ya? Niatnya pas sahur aja begitu. Pas sahur aja itu niat untuk hari besok gitu Ustaz. Baik. Tapi kalau misalnya enggak boleh niat untuk mau tidur itu kapan saja pokoknya yang penting niat malam hari itu katanya harus di apa namanya ya harus diinginkan dulu itu loh Ustaz. Betul. Tabiit apa namanya. Seperti itu? Iya. Harus ditabiit. Iya. Harus di apa? Kalau misalnya setelah isya itu loh Ustaz. Betul. Itu boleh Wanda itu Ustaz kalau niat seperti itu Ustaz. Baik. Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya bahwa niat itu harus ditabiit, diinapkan dulu ya. Jadi kita harus inapkan itu si niat. Diinapkan artinya dari malam dia harus ada. Apa itu definisi malam ya sebelum fajar. Ketika sahur itu masih malam ya. Fajar ya dengan azan subuh itu fajar. Artinya diinapkan itu tidak harus setelah isya. Boleh sebelum tidur, boleh sebelum sahur, boleh ketika sahur, yang penting sebelum azan berkumandang. Qoblal fajr kata para ulama. Dalam hadis Rasulullah berkata, "Man lam yujammi'is siyam qoblal fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menghadirkan niat sebelum fajar tidak sah puasanya. Dalam riwayat la siyama liman lam yubayyit an-niyah. Tidak sah puasa orang yang tidak berniat sebelum fajar atau di malam hari. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hamba Allah dari Padang. Apabila kita melaksanakan salat sunnah wudu, salat sunnah taubat, dan salat tahajud setelah melaksanakan 3 rakaat sunnah, salat sunnah tersebut, baru kita berdoa. Yang saya tanyakan, sahkah salat ibadah dan doa yang saya lakukan? Tidak masalah, silahkan. Ya, silahkan dilaksanakan 3 salat tersebut, ya, baru setelahnya misalnya berdoa, tidak masalah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah saling memaafkan mau Ramadan itu ada contoh dari Nabi? Secara khusus yang saya tahu tidak ada. Secara khusus yang saya tahu tidak ada. Hanya saja ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang di tanggal 15 Syakban masih bermusuhan dengan saudaranya, dia tidak mendapatkan ampunan. Itu ada hadis yang disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban di mana dikatakan ya taliullahu ila jami'i khalqihi, Allah memandang semua makhluknya kemudian Allah mengampuni dosa-dosa mereka illa musyrik wa musyakhin, kecuali orang musyrik dan orang yang bertengkar dengan kawannya. Dalam riwayat kecuali orang yang bertengkar dan membunuh jiwa orang muslim. Kalau berdasarkan hadis ini, kalau yang sedang berkonflik di bulan Syakban, lebih baik cepat meminta maaf, saling memaafkan agar mendapatkan ampunan dosa. Adapun terkait dengan Ramadan itu sendiri, saya tidak mengetahui bahwa Nabi menghususkan satu bulan sebelumnya untuk saling meminta maaf. Allah alam bisa. Ada Pak Saifullah di Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat walafiat. Silakan Pak Saifullah. Ya, ini Pak Ustaz, ada dua pertanyaan nih Pak Ustaz. Yang pertama tentang niat puasa Pak Ustaz. Nah, tadi belum terlalu jelas dari Pak Ustaz tentang niat yang diucapkan dalam hati itu apa itu lafaznya Pak Ustaz? Lafaznya kalau kita ucapkan dengan bahasa lisan. Ya. Nawaitu sawmal ghadin. Dengan di dalam hati, Pak Ustaz. Iya, artinya kan di hati kan enggak, kalau saya ngomong di hati, Pak Saifullah enggak bisa dengar. Artinya harus dicontohkan dengan lisan. Iya. Iya, kalau pakai bahasa Arab ya nawaitu sawmal ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati. persis dengan yang apa dilakukan oleh masyarakat kita. Oh iya. Baik. Kalau diartiin, Pak Ustaz? Nawa itu saya berniat sauma godin, berpuasa pada hari esok, an adai ya, dengan maksud melaksanakan ada fardhu sahrin sebagai kewajiban di bulan ini lillahi ta'ala, karena Allah. Yang kedua nih Pak Ustaz. Baik. Tentang ini Pak Ustaz, tentang ada seorang makmum belum selesai membaca tahiyat ketika saat membaca tahiyat terakhir, belum selesai membaca tahiyat ketika baru baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, imam sudah salam Pak Ustaz. Apa yang dilakukan makmum Pak Ustaz? Lanjutkan. Apa lanjutkan bacaannya? Lanjutkan. Apakah ikut salam? Enggak, lanjutkan. Lanjutkan. Lanjutkan sampai selesai, karena imam sudah keluar dari sholat. Bahkan kalau Pak Saifullah mau tambah dengan doa, kata para ulama enggak ada masalah. Iya Pak Ustaz. Baik. Gimana dengan sholat yang dulu Pak Ustaz? Hanya baca Allahumma sholli ala Muhammad aja Pak Ustaz. Apakah perlu diganti enggak Pak Ustaz? Tidak. Perlu dikodok enggak Pak Ustaz? Tidak. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah dianggap sebagai salawat. Nah, itu aja Pak Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dianjurkan berdoa pakai bahasa Arab, sedangkan saya sedikit sekali yang tahu doa pakai bahasa Arab. Apakah bila berdoa dengan doa yang sama di waktu kita sujud dengan doa di akhir tasyahud akhir? Tidak masalah, silahkan saja perbanyak doa. Mau doa yang di tasyahud akhir, atau doa Rabbana atina fid dunya, atau ya muqallibal qulub, atau doa-doa yang lain. Ya, tidak masalah. Ya, kalau kita merasa tidak sanggup dengan bahasa Arab, ya kita bisa berdoa antara azan dan iqamah. Dan itu bebas, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa apapun. Rasulullah berkata, ad-du'a ubainal azani wal iqamah mustajab. Sesungguhnya doa antara azan dan iqamah adalah mustajab. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, hamba Allah di Kalimantan Tengah, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa hukumnya makan sahur? Makan sahur sunnah. Ya Rasulullah berkata, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, di dalamnya ada keberkahan. Ya, keberkahannya adalah badan kita jadi kuat, kita sanggup berpuasa, lalu kita mendapatkan pahala mengikuti Nabi, lalu kita juga menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Banyak keberkahannya. Rasulullah dalam hadisnya berkata, jangan kalian meninggalkan makan sahur walaupun hanya dengan beberapa teguk air. Dalam riwayat Nabi berkata, sebaik-baik makan sahurnya seorang muslim adalah memakan beberapa butir kurma. Allah alam bissawab. Ada Ibu Khadijah di Padang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Alhamdulillah, bertanya lagi. Ini Ustaz, mungkin terkait dengan tarawih ini Ustaz. Ketika kita safar di 10 hari terakhir itu ya Ustaz, kita sholat maghrib dan isanya di jamak dan di kafar. Ustaz, kita kan merasa rugi kalau tidak tarawih. Apakah kita bisa tarawih saja di mobil, tapi waktunya tidak bersamaan, mungkin tadi maghrib sama isya di kafar, nanti ketika orang sunyi kita mana kita bisa lagi sholat di mobil, bolehkah kita sholat tarawih di situ Ustaz? Baik, itu nah, dalam kondisi safar Ibu ya? Iya, kondisi safar Ibu Ustaz, karena mobilnya malam gitu, enggak ada yang siang. Iya, enggak ada. Yang kedua Ustaz, masalah hidiyah untuk orang tua yang sudah meninggal itu, apakah sebaiknya kita berikan di bulan Sya'ban ini atau harus di Ramadan nanti ketika Ramadan sudah tiba? Baik, fidyah. Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Tentunya orang-orang yang safar itu mendapatkan keringanan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan safar, tidak ada dosa atas kalian mengqasar salat. Ya, itu adalah kemudahan dari Allah. Lalu Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, bukankah kami safar dalam kondisi aman, tidak takut apapun? Ya, tidak takut apapun. Lalu saat itu Rasulullah berkata, itu adalah hadiah dari Allah, maka terimalah hadiahnya. Itu adalah hadiah dari Allah, maka terimalah oleh kalian hadiah dari Allah. Artinya, keringanan bagi musafir ketika dia safar, itu adalah hadiah dari Allah yang hendaknya kita ambil. Apa hadiah dari Allah? Salat wajib jumlahnya tidak menjadi 4, tetapi 2-2. Itu yang kita sebut dengan qasar, ibu ya. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi kalau sedang safar, beliau tidak mengerjakan salat sunnah kecuali 2. Ada 2 sholat sunnah yang beliau kerjakan ketika safar. Yang pertama adalah qobliyah subuh, dan yang kedua adalah witir. Hanya itu saja, ibu. Adapun taraweh tidak. Ya, taraweh tidak. Kecuali witirnya saja. Dan witirnya juga ada baiknya ketika ibu nanti sampai di tujuan, atau sampai ibu di rest area atau di mana, ibu melakukannya. Tapi Ustaz, saya mau melakukan witir di atas kendaraan, boleh tidak? Boleh saja. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Yang tidak boleh adalah sholat sunnah di atas sholat wajib di atas kendaraan. Tapi kalau sholat sunnah diperbolehkan. Jadi itu saja ibu yang ibu jaga kalau lagi safar. Satu, witir. Yang kedua, qobliyah subuh. Allah alam bissawab. Yang kedua, membayar fidyah atas hutang puasa orang tua yang sudah wafat, apakah harus sekarang Syaban atau nunggu Ramadan dulu? Tentunya kalau memang sudah wafat ya secepatnya lebih baik, jangan ditunda lagi. Ya, tetapi kalau orang tua kita masih sehat tapi tidak sanggup lagi berpuasa karena kondisi yang lemah, maka setelah Ramadan kita fidyahkan. Ada dulu sebabnya baru muncul kewajiban. Kalau sebelum Ramadan kita sudah bayar fidyah, padahal Ramadannya belum datang, jangan. Karena ya kita nggak tahu namanya umur, boleh jadi mungkin hari kesekian dia wafat, ya. Jadi biarkan dulu berlalu Ramadan, setelah Ramadan baru kita fidyah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saat silaturahmi Lebaran sesuai tuntunan syariat, ucapan apa yang disampaikan oleh yang muda kepada yang lebih tua? Sebenarnya tidak ada ucapan tertentu dari Nabi ya, tapi silahkan ucapan kalimat-kalimat yang bersifat tahniah. Ya, misalnya boleh mengatakan kalimat kalau dalam bahasa Indonesia, selamat Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan Idul Fitri ini Idul Fitri yang penuh kebahagiaan, keberkahan. Atau boleh juga ditambah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan ibadah kalian. Atau boleh ditambahkan kalimat kullu amin wa antum bi khairin. Tidak masalah, kata para ulama, ditambahkan kalimat minal aidin wal faizin. Ya, itu tidak masalah. Itu lapas-lapas yang sifatnya fleksibel. Tidak ada tidak ada ketentuan khusus, tidak ada ketentuan terperinci dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selama itu bersifat tahniah, ucapan selamat, maka itu silakan diucapkan. Allah alam bissawab. Di bak mandi kadang ada kotoran cicak jatuh ke dalamnya, apakah airnya menjadi najis? Itu sudah kita bahas di pembahasan yang lalu, bahwa air itu di mazhab Imam Syafi'i dan di banyak pendapat para ulama terbagi menjadi 2. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Kalau air yang banyak, jelas hadisnya Nabi berkata, idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khabas. Kalau air sudah lebih dari 2 kulah, maka dia tidak najis, tidak bisa menjadi najis. Tapi kalau air sedikit, ya airnya sedikit, airnya tidak banyak misalnya, lalu terkena najis walaupun najisnya sedikit, maka otomatis jadi najis. Oleh karenanya Nabi bersabda, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum fal yurikhu. Apabila anjing itu minum dari bejana kalian, buang airnya. Artinya walaupun dia sedikit, ketika bertemu dengan yang najisnya sedikit, tapi bertemu dengan air sedikit, najis. Nah, najis dibuang, dikuras. Ya, tetapi kalau airnya banyak, itu terkena najis, selama tidak ada perubahan warna, rasa, dan bau, dia tetap suci. Artinya kalau bak mandinya kecil, sedikit airnya, ya dikuras saja. Ya, karena kalau sedikit itu menjadi najis. Tapi kalau banyak, itu tidak menjadi najis. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara membagi waktu antara membaca Al-Quran dan membaca artinya? Soalnya kalau sudah membaca Quran suka sampai beberapa lembar yang akhirnya artinya gak kebaca. Sederhana sebenarnya, kita baca Al-Quran tanpa mengkaitkan dengan arti. Jadi ada jadwal membaca Quran, ada jadwal membaca arti. Misalnya, jadwal membaca Quran itu sekali duduk sekian halaman misalnya. Nanti setelah subuh atau setelah zuhur atau setelah isya atau kapan, kita khususkan waktu untuk membaca arti. Jadi tidak harus pemirsa Niaga TV, tidak harus kita baca ayat lalu baca arti, tidak harus seperti itu. Bisa saja, apalagi sekarang muncul Quran tafsiriyah namanya. Quran tafsiriyah itu Quran yang diterjemahkan berdasarkan penafsiran. Banyak saya lihat cetakannya, banyak sekali. Artinya ya sudah tilawah lanjut ya, ada waktu di mana kita mentadaburi, membaca dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Halo, assalamualaikum. Iya, silahkan. Ustaz, mohon izin tanya. Baik, Bapak. Pada saat iktikaf di masjid, itu sholat-sholat apa aja dan zikirnya zikir apa-apa aja yang kita lakukan, Pak Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Betul, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya sholat malam, ya, sholat qiyam, siap sholat taraweh. Itu dijaga di 10 hari terakhir. Kalau seandainya ada seorang muslim di 10 hari terakhir dia menjaga sholat taraweh, dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Sederhana ya. Siapa yang ingin dapat Lailatul Qadar, jagalah sholat taraweh di 10 hari terakhir, dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Ya, jaga sholat taraweh, dia jaga sholat taraweh, itu dia sudah dapat Lailatul Qadar. Ya walaupun nanti Lailatul Qadar kan bertingkat, ada yang mendapatkannya dalam dengan maksimal, artinya dia beribadah sepanjang malam, ada yang beribadahnya cuma sholat tarawehnya saja. Tapi sekedar dia sholat taraweh, seandainya malam itu berbarengan dengan Lailatul Qadar, maka sholat taraweh yang dia lakukan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada sholat taraweh 1000 bulan. Ya, lalu Ustaz bagaimana kalau saya misalnya sholat taraweh bersama imam, karena saya niatnya iktikaf maka saya witirnya saya tunda. Lebih baik tetap sholat bersama imam sampai selesai. Karena ada hadis yang sering kita dengar ya, barang siapa yang sholat ma'al imam, barang siapa yang sholat taraweh, sholat malam bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Ya. Oh, Ustaz, tapi kalau saya mau melaksanakan tahajud lagi di malam hari, ulama beda pendapat. Ya, dan setelah saya baca pendapat yang paling kuat, silahkan saja kalau mau sholat dua rakaat dengan syarat tidak mengulang witir, karena Nabi berkata la witrani fil lailah, tidak boleh ada dua kali witir di dalam satu malam. Adapun bacaannya, ini pernah ditanya oleh ibunda kita Aisyah kepada Nabi, ya Rasulullah, apabila aku mendapatkan Lailatul Qadar, bacaan apa yang hendaknya aku perbanyak? Maka saat itu Rasul berkata, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau ini maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Ya, itu yang harusnya dibaca. Allahumma innaka afuwun. Dalam riwayat, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah alam bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa dikodok puasa yang 5 tahun silam? Makasih. Iya, dikodok. Tetap dikodok. Mau 5 tahun, mau berapa tahun, dikodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Bagaimana kalau dulu tidak puasa dan baru tahu bahwa harus dikodok? Bagaimana cara mengkodoknya? Karena mungkin sudah lama sekali, bertahun-tahun. Diperkirakan saja, tinggal diperkirakan. Ya, diperkirakan berapa yang pernah ditinggalkan, dikerjakan. Setelah itu untuk menutup kemungkinan masih ada yang belum kita kerjakan, perbanyak puasa sunnah. Dalam Al-Quran Allah katakan innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Perbanyak puasa-puasa sunnah selain kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita makan sahur terus terdengar azan, apakah makanan yang di mulut harus dimuntahkan lagi? Nah, inilah pentingnya kita berhenti beberapa menit sebelum azan ya. Kalau menurut saya kalau di mulut ya, kalau memang sudah azan ya tidak boleh lagi kita sama sekali makan dan minum. Ya, tidak boleh lagi sama sekali makan dan minum. Dulu sebagian mengatakan kalau di piringnya masih ada sisa dimakan, jangan. Itu tidak boleh dilanjutkan. Ya, itu tidak boleh dilanjutkan karena jelas ayatnya di Quran, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad, sampai fajar. Kalau sudah fajar, hentikan makan dan minum. Ya. Kalau mau dibuang sebagai bentuk kehati-hatian silakan. Tapi kalau mohon maaf kalau ya sudah tinggal ditelan saja ya sudah. Ya, tapi dibiasakan berhenti 5 menit, 10 menit untuk memastikan ketika masuk waktu subuh kita sudah puasa. Jangan sampai ada berapa detik, berapa menit dari waktu subuh di mana kita belum puasa, ini bisa menjadikan rusak puasa kita. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sering safar sangat jauh, 600 km, Masya Allah. Kadang waktu zuhur masih di tengah hutan, apakah bisa di jamaah asar? Sangat bisa, ya. Dan itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya. Dan Allah sangat senang kalau kemudahannya diambil oleh hamba-hambanya. Allah alam bisa, para pemirsa Niaga TV, ini beberapa poin yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan selalu diberikan istiqomah dalam mencari ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.